awak ngelu sing ngelu dudu sirahku gemeter rasa atiku lan bingung jroning pikirku tambane apa leloro kok kaya ngene pak dokter kepingkel-pingkel mbah dukun ngomong gak anggut leloro kok kaya ngene duh bingung nggonku ngrasake dukata dupi aku bingung jaluk kemul kemul ini tutu sarung duh bapak dupi aku bingung Iki jenenge wong loro.